إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, ما زلنا في باب الخوف من الشرك. Masih pada bab الخوف من الشرك. Harusnya kita khawatir dan takut dari kesyirikan-kesyirikan, karena begitu rincinya kesyirikan-kesyirikan, bahkan ada kesyirikan yang sangat kecil yang dikatakan dengan akhfa min dabibin naml, lebih samar dari rayapan semut, sehingga tentunya memberikan konsekuensi kekhawatiran bagi kita kaum muslimin yang ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan la yughfar, tidak akan diampuni kalau seseorang mati membawa kesyirikan. Dalil terakhir yang dibawakan oleh musannif, qala rahimahullah, wa li muslimin an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Berkata musannif rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Muslim, yakni dalam sahihnya, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man laqiya Allah, siapa yang bertemu Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Hadis yang sangat jelas maknanya dan sangat sahih riwayatnya. Berarti sangat jelas riwayatan wa dirayatan. Riwayahnya dan dirayahnya. Tidak ada kesamar padanya. Siapa yang berbuat kesyirikan masuk neraka, dan siapa yang mati tidak berbuat syirik dia masuk surga. Riwayat dari Jabir ibn Abdullah, wa huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram, bimuhmalataini, dengan tanpa titik pada ha dan ra, haram. Kalau ada titiknya pada ha menjadi kha atau menjadi jim, atau ada titiknya pada ra menjadi zai, maka itu adalah tashif. Tashif, salah penulisan atau salah cetak atau salah penasakhnya. Yang menasakh atau yang menyalin, karena ketika itu tidak ada fotokopi dan tidak ada kitab-kitab percetakan, sehingga mereka menyalin. Yang ada di kedai-kedai itu bukan fotokopi, tapi tukang nyalin. Maka dibawa ke tukang nyalin, disalin oleh mereka. Kadang-kadang mereka salah menulis, atau karena manuskrip-manuskrip yang sudah terlalu tua, sehingga terjadi titik-titik yang sesungguhnya bukan dari tulisannya. Itu adalah tashif. Maka perlu dijelaskan, bimuhmalatain, dengan tanpa titik pada keduanya, haram. Beliau Al-Ansari, dari kalangan Ansar. Apa keutamaan Ansar? Nabi SAW menyatakan, Allahumma arhamil Ansar, wa abna'il Ansar, wa abna'i abna'il Ansar. Tiga generasi dari kalangan Ansar didoakan oleh Rasulullah SAW dengan rahmat. Dari itu kejadiannya ketika Rasulullah SAW membagikan pampasan perang dari perang Hunain. Kemudian ada seorang yang dikatakan munafik, Dhul Khuwaisirah, menyatakan dengan kalimat yang a'udzubillah, engkau tidak adil dan sebagainya. Sedangkan Ansar terdengar suara Rasulullah SAW sepertinya mau kembali ke Mekah. Enggak akan kembali lagi ke Madinah. Kelihatannya Rasulullah SAW akan meninggalkan kita. Ini karena kecintaan mereka. Berbeda dengan Dhul Khuwaisirah yang karena hubbud dunya, karena senang harta, protes dengan pembagian Nabi. Tetapi orang Ansar lain lagi. Mereka melihat Rasulullah SAW membagikan pamasan perang terbesar pada orang-orang Quraisy. Mereka berpikir, jangan-jangan Rasulullah SAW tidak akan kembali ke Madinah. Akan tetap di Mekah bersama mereka dan meninggalkan kita. Maka Rasulullah SAW mendengar berita itu memanggil semua orang Ansar. Sampai kemudian beliau berkata kepada mereka, fima ma'nahu, di antara makna dalam riwayat tersebut adalah, apakah kalian ridho dengan pembagianku? Aku berikan harta dunia pada mereka dan aku berikan pada kalian diriku. Demi Allah, kalau mereka mengarungi lautan atau mengarungi lembah dan kalian mengarungi lembah, niscaya aku mengarungi lembah kalian. Kalau mereka berjalan dan kalian berjalan di jalan lain, niscaya aku salak tuwadil ansar. Niscaya aku akan menjalani jalannya ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Maka mereka menjawab, radina ya Rasulullah, kami ridha ya Rasulullah, dengan berlinangan air mata mereka. Sampai diriwayatkan, balu lihahum, mereka membasahi jenggot-jenggot mereka dengan air mata mereka. Rasulullah SAW memilih tetap bersama Ansar dan kembali ke negeri Ansar, dan bahkan menjamin, kalau kalian berjalan satu jalan, aku akan menjalani jalan Ansar. Kalian mengarungi satu lembah, menuruni lembah, aku ikut lembah Ansar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diantara orang-orang Ansar adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari, summa Salami bi fathataini, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Wali abihi manaqib masyhurah, dan bapaknya juga memiliki manaqib, keutamaan-keutamaan yang masyhurah. Maka semestinya kita katakan radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya. Mata bil Madinah ba'da sab'in. Dia meninggal di Madinah setelah berumur 70 tahun. Wa qad kuffa basaruhu, dalam keadaan telah buta matanya. Wa lahu 94 sana. Dan beliau memiliki 94 sana. Nah, berarti sab'in tadi bukan umurnya. Ba'da sab'in, setelah 70 tahun. Walau 94 sana, dan dia memiliki umur 94 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, man laqiyallah la yushrik bihi syai'a, siapa yang bertemu Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berkata Al-Qurtubi, ay lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah. Maknanya tidak menyekutukan Allah adalah tidak mengambil bersama Allah sekutu-sekutu dalam keilahiyahan, dalam sifat uluhiyah. Artinya tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala fil khalqi, tidak pula dalam penciptaan. Wala fil ibadah, tidak pula dalam peribadatan. Jadi tidak menuhankan selain Allah, itu fil ilahiyah. Tidak menganggap ada pencipta lain selain Allah, itu fil khalqi, pada penciptaan. Wala fil ibadah, tidak beribadah kepada selain Allah SWT. Berarti siapa yang meninggal, yang mati dalam keadaan tidak menyekutukannya dalam sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, tidak menganggap ada Tuhan lain, dan tidak menyekutukan Allah fil khalqi, pada penciptaan, yakni tidak menganggap adanya pencipta lain, dan juga tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, artinya tidak menganggap adanya yang berhak diibadahi selain Allah. Wa minal ma'lum min asy-syara' al-mujma' 'alaihi 'inda ahli sunnah, dan sudah sama diketahui dalam syariat yang sudah mujma' 'alaihi, yang sudah disepakati secara ijma' menurut ahli sunnah, anna man mata 'ala dzalika fala budda lahu min dukhulil jannah. Sudah mujma' 'alaihi bahwa siapa yang mati dalam keadaan demikian mesti akan masuk ke dalam jannah. Fala budda lahu min dukhulil jannah. Mesti bagi dia. La bud, yani tidak boleh tidak. Mesti dia akan masuk dalam jannah. Wa in jarat alaihi qabla dhalika anwa'un minal azabi wal mihna. Walaupun mungsin berlangsung atasnya sebelum itu azab. Walaupun bisa jadi sebelum itu diadab dulu dia. Berlangsung padanya anwa' minal azab, berbagai macam bentuk-bentuk azab, wal mihna, balasan-balasan. Wa anna man mata 'ala syirki la yadkhulul jannah, dan juga sepakat secara ijma' menurut ahli sunnah seluruhnya qatibatan, anna man mata 'ala syirk, bahwa sebaliknya siapa yang mati dalam keadaan syirik maka dia tidak akan masuk surga. Masih ingat hadisnya? Hadis Itsban. Ana wala yanaluhu minallahi rahmatan, dan tentunya orang yang mati dalam keadaan syirik tidak akan mendapatkan rahmat, karena hadis ini menyatakan dakhalan nar, masuk neraka, enggak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Wa yukhallad fin nari abadal abadi, dan dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Min ghairi inqita' adabin, tanpa ada keterputusan azab, tanpa berhenti, tanpa terputus terus menerus. Wala tasarrumul amad, dan tidak pula berakhir waktu, terus menerus diazab. Qala An-Nawawi rahimahullah, amma dukhulul musyrikin nar fa huwa ala umumi, adapun masuknya seorang musyrik dalam neraka maka itu secara umum. Fayadkhuluha wa yukhallad fiha, masuk ke dalamnya dan kekal dalamnya. Apa makna umumihi ala umumihi? Jadi mereka langsung masuk dalam neraka secara umum, tidak berbeda-beda di antara mereka, semuanya masuk neraka. Tetapi masuk surga? Apa ala umumihi? Tidak. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang langsung menuju surga, ada yang tanpa hisab, tanpa adab, dan ada pula yang kemudian diadab dulu baru dia masuk dalam jannah. Ada pun masuk neraka? Tidak ada yang masuk surga dulu kemudian masuk neraka. Tidak ada. Yang masuk surga tidak akan keluar lagi abadan. Tetapi mereka kaum musyrik yang masuk dalam neraka, fahuwa ala umumihi fayadkhuluha wa yukhallad fiha, maka dia memasukinya dan kekal dalamnya secara umum. Wala farqa fihi bainal kitabi wal yahudi wal nasrani. Enggak ada perbedaan. Musyrik yang manakah dia? Apakah musyrik yang mengaku ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, atau musyrik abadatil awthan wa sa'iril kafarah, para penyembah-penyembah berhala, ataupun sa'iril kafarah, ataupun seluruh orang-orang kafir yang lain? Apakah dia Buddha, Hindu, ataupun aliran-aliran lainnya dari musyrikin, berhalaisme, semuanya sama, umum sifatnya. Wala farqa inda ahli al-haqqi bainal kafiri inadan wa ghairihi. Dan juga tidak ada perbedaan menurut ahli al-haq, menurut para ulama ahli al-haq, apakah yang kafir inadan ataupun yang ghairi inad. Sama saja yang kafir inad atau yang tidak inad. Kafir dan menentang. Ada kafir yang tidak menentang. ya silakan kamu dengan agama kamu, tapi menurut saya tidak apa-apa berbuat syirik. Dengan yang memerangi tauhid, menentang tauhid, menentang dakwah para rasul, bahkan menentang para ahli sunnah, ahli tauhid, memusuhi mereka dengan pedang-pedang mereka, sama saja. Kafir harbi dengan kafir yang mu'ahad, kafir harbi dengan kafir dimmi, secara hukum di dunia kita memperlakukannya berbeda. Kepada yang harbi, kita perangi mereka. Kepada yang dimmi, kepada mereka-mereka kafir yang mu'ahad, kita enggak ganggu mereka. Tetapi bagaimana hukumnya di akhirat? Sama. Mereka kufar, dimmi ataupun harbi, semuanya adalah kufar. Maka mereka masuk neraka ala umumihi. Ingat istilah-istilah tadi, hanya dalam urusan hubungan manusia antar manusia di dunia. Yang ini harbi, yang ini dimmi. Tetapi untuk urusan kafirnya mereka, di akhirat nanti, apa akibatnya? Sama-sama masuk neraka ala umumihi. Wala baina man khalafa millata al-islam, wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrih. Dan juga sama saja, apakah kafir yang terang-terangan, saya kafir, saya musyrik, na'udzubillah, ataupun yang mengaku muslimin, tetapi buat syirik akbar. Yani para munafiqin. Yang mengaku muslimin, intasaba ilaiha, yani intasaba ila hadhil millah. Dhamirnya kembali kepada al-millah. Tidak ada perbedaan baina man khalafa millatal islam, antara orang yang menyelisihi millah Islam dan orang-orang yang intasaba ilaiha ila millatil Islam, yang tidak menisbatkan pada Islam ataupun yang menisbatkan pada Islam. Tapi kemudian hukum bi kufri, tapi kemudian dihukum dia dengan kafir karena syirik besarnya. Sama saja. Bahkan na'udzubillah Allah katakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik fiddarkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Lebih mengerikan. Apakah hukima bikufrihi bijuhdih? Ma yukfar bijuhdihi? Oleh dizalik. Apakah dianggap kafir karena dia juhud? Menentang? Atau yukfar dikafirkan karena syirik akbar misalnya? Atau dikafir karena i'tiqad, karena keyakinan bahwasannya ada ilah lain selain Allah, atau ada yang bisa menentukan takdir selain Allah, maka walaupun dia menisbatkan diri pada Islam, maka dia kafir dan dia masuk neraka. Sama dengan yang lain, sama. La farqa, sama-sama masuk neraka semuanya dan sama-sama mereka diazab. Memang bertingkat-tingkat neraka, tapi sama-sama masuk neraka. Dan ada nama-nama neraka yang digambarkan berbeda-beda. Dan neraka yang paling mengerikannya adalah neraka Jahannam. Nah, ada neraka Saqar, ada neraka Wail, ada neraka yang lainnya. Mungkin berbeda-beda, tetapi sama-sama kekal di dalam neraka. Amma dukhulu man mata ghairu musyrikin il jannah. Adapun sebaliknya, orang yang masuk ke dalam surga dari orang-orang yang tidak musyrik, dari orang yang tidak berbuat syirik, masuk surga, maka ini tidak secara keumuman. Fahuwa maqtu'un lahu bihi. Jadi kebalikannya dengan yang tadi. Adapun musyrikin masuk neraka, fahuwa ala umumih. Maka itu secara umum sama. Apakah musyrik yang mengaku Yahudi dan Nasrani, atau yang mengaku muslimin, atau yang memang musyrikin tegas-tegasan, sama. Tetapi yang masuk surga dari orang yang bertauhid, maqtu'un lahu bihi, lakin in lam yakun sahiba kabirah mata musran alaiha dakhala al-jannah awalan. Tetapi di antara mereka berbeda-beda. Tidak sama masuk surga langsung semua, tidak. Adapun maqtu'un lahu bihi, maknanya sudah pasti. Maqtu'an ya qat'an, secara tegas. Mereka pasti masuk surga. Siapa yang tidak syirik, pasti masuk surga. Itu makna maqtu'un lahu bihi. Dengan bahasa kita atau dengan bahasa lainnya, qat'an, tegas. Masuk surga. Tetapi, in lam yakun sahiba kabirah, Ada perbedaan kalau ternyata dia tidak berbuat dosa-dosa besar dan tidak musirran ala dzalik, bukan orang yang israr yang terus-menerus dalam dosa besar, maka dia akan masuk surga langsung. Karena tidak pernah israr terus-menerus dalam dosa. Maka dakhala al-jannata awalan, dia akan masuk surga langsung. Itu maknanya awalan, bukan maknanya lebih dulu, tetapi maknanya fi awwali wahlah. Fi awwali wahlah ini langsung dia masuk ke surga. In kana sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha fa huwa tahta al-mashiah. Adapun orang-orang yang bertauhid yang tidak syirik ini, kalau ternyata berbuat dosa-dosa besar, bahkan mati dalam keadaan musirran, mati dalam keadaan musir, israr terus-menerus di atas dosa, fa huwa tahta al-mashiah. Maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in 'ufiya 'anhu dakhala al-jannata awwalan. Kalau dimaafkan oleh Allah, maka dia langsung masuk surga. Wa illa, kalau tidak dimaafkan oleh Allah, udzib, dia akan diazab lebih dulu. Finnar, dalam neraka. Tsumma ukhrija minan nari wa udkhila al-jannah. Maka mereka akan diazab dalam neraka, dan kemudian nanti dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini perbedaannya. Kalau orang yang musyrik masuk neraka, langsung. Sama semuanya. Enggak ada yang nyicip surga dulu. Tetapi sebaliknya yang masuk surga, ada yang diadab dulu dalam neraka. Karena Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya kalau digendaki, atau untuk siapa yang digendaki. Kalau tidak digendaki, akan diazab oleh Allah. Dan ini mukhalif, menyelisihi mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah dengan akal mereka berkata, dengan kias-kias akal, kalau orang yang masuk surga enggak akan bisa keluar lagi, demikian pula yang masuk neraka enggak akan bisa keluar lagi. Kata mereka secara logika harus sama dong. Yang masuk surga enggak mungkin keluar lagi, masuk neraka juga enggak mungkin keluar lagi. Qanibina azakumullah, ini kias batil, kias ma'al fariq. Karena sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Artinya Allah SWT rahmatnya lebih luas, lebih tinggi, lebih besar. Sehingga ketika masuk dalam surga, tidak akan bisa keluar lagi. Tetapi kalau masuk neraka, Allah SWT masih melihat, kalau dia ahli tauhid, suatu saat dia akan diselamatkan oleh Allah SWT. Ini rahmat dari Allah SWT yang lebih luas. Maka di sana ada dalil-dalil yang sangat banyak. Apa di antaranya? Dalil yang menunjukkan adanya orang yang sudah masuk neraka keluar lagi. Sangat banyak, bahkan mutawatir. Seperti dalam hadis-hadis mi'raj atau hadis-hadis syafa'ah. Hadis-hadis syafa'ah, Rasulullah SAW minta syafa'at. Di antara bentuk-bentuk syafa'at adalah syafa'at kepada mereka-mereka yang sudah masuk neraka, tapi masih memiliki iman, masih memiliki tauhid. Rasulullah SAW memberikan pembelaan pada mereka. Syafa'at, berdoa pada Allah Ta'ala, sampai Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'asak, wasal tu'ta, wasfa' tushafa'. Maka menyatakan, ya Rasulullah, ya Allah ummati, ummati, umatku, umatku. Maka diselamatkan dari neraka. Disebutkan kemudian diselamatkan dari neraka. Orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sebidik darah di kalbi. Ada dalil yang membuktikan bahwasanya orang yang masuk neraka bisa keluar lagi kalau dia dalam keadaan memiliki iman. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah dengan kias-kias batil, dengan kias-kias akli, mengatakan bukankah kalau masuk surga enggak bisa keluar lagi. Demikian pula kalau masuk neraka enggak akan keluar lagi. Fahada kadzibun muftari. Kadzibun muftara, kedosaan yang diada-adakan oleh mereka. Kembali pada kita. Qala wa qala ghayruhu, dan berkata yang selainnya. Yang selain Nawawi rahimahullah. Iqtasara ala nafi syirik. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW meringkas hanya satu syaratnya saja. Siapa yang tidak syirik masuk surga. Selesai. Ringkas banget. Siapa yang tidak syirik masuk surga. Dan siapa yang syirik masuk neraka. Man mata ghairu musyrik dakhala al-jannah. Wa man mata yusrik bihi syai'an dakhala an-nar. Kok ringkas sekali? Syaratnya cuma satu. Naam, cuma satu. Yang penting tidak syirik. Yang lainnya bagaimana? Diterangkan di sini. Dikhususkan atau diringkaskan ala nafi syirik, dikhususkan hanya nafi syirik saja syaratnya. Kenapa? Listida'ihi at-tauhid bil iqtida. Karena dengan tidak syirik mengundang tauhid secara otomatis, secara iqtida, secara konsekuensi. Siapa yang tidak berbuat syirik? Siapa yang tidak musyrik? Ya berarti muwahhid. Berarti siapa yang tidak syirik? Otomatis dia muwahhid. Berarti istida'ihi lit-tauhid bil iqtida, secara konsekuensi, secara otomatis kalau tidak syirik berarti muwahhid, berarti bertauhid. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak berbuat syirik tetapi tidak beribadah kepada Allah Ta'ala? Ada enggak? Kata dia, saya tidak mau menyembah siapapun. Masuk neraka apa masuk surga? Dia kan tidak syirik. Karena tidak beribadah kepada siapapun. Lah, kata siapa tidak syirik? Dia bahkan musyrik yang terbesar. Kenapa? Karena dia menyembah hawa nafsunya sendiri. Dia menyembah hawa nafsunya sendiri. Pokoknya, saya tidak mau menyembah siapapun. Dia menyembah hawa nafsunya sendiri. Dan itu Allah katakan, afara'ita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat orang-orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri? Adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Bahkan dikatakan mereka kal an'ami bal hum adall. Dan juga ketika mereka juhud menentang Quran wa sunnah, menentang agama yang Allah turunkan dan menentang rasul yang Allah utus, itu sudah cukup sebagai kesyirikan atau kekafiran, cukup. Sehingga otomatis yang tidak berbuat syirik adalah muwahhid. Karena ateis bukan orang yang tidak syirik. Syirik besar. Baik. Itu pertama, listida'i at-tauhid bil iqtibar. Karena otomatis orang yang tidak syirik berarti bertauhid. Wastida'i itsbat ar-risalah bil luzum. Dan akan mengajak dia untuk menetapkan kerasulan serta secara lazimnya. Bagaimana makna bil luzum? Ini barakallahu fikum konsekuensi. Kalau tadi otomatis, sekarang konsekuensi. Kalau iqtida, bila iqtida ini sudah otomatis begitu. Kalau sekarang konsekuensi. Kalau engkau mengatakan saya beribadah pada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain, bagaimana cara beribadah tanpa mengikuti Rasul? Bisa? Tidak bisa. Berarti, yulzimuka, itu mana luzum? Yulzimuka ittiba'ur Rasul. Kalau engkau beribadah pada Allah, maka engkau harus mengikuti Rasul. Lazim. Sudah lazim atasmu untuk mengikuti Rasul. Karena kalau tidak mengikuti Rasul berarti tidak beribadah pada Allah. Tidak beribadah pada Allah, musyrik lagi. Berarti tidak syirik itu otomatis bertauhid. Kalau bertauhid berarti beribadah pada Allah saja. Kalau beribadah pada Allah harus dengan cara Rasulullah. Idman kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah. Karena siapa yang mendustakan Rasul-Rasul Allah berarti dia mendustakan Allah. Dan siapa yang mendustakan Allah maka dia musyrik. Baik, sehingga cukup dengan ucapan Rasulullah SAW yang ringkas. Dan itu keistimewaan ucapan Rasulullah. Dan itulah keistimewaan khusus yang Allah berikan pada Rasul. U'titu hamsan, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima perkara keistimewaan yang tidak diberikan pada yang sebelumku. Ada riwayat lagi, enam keistimewaan. Apa diantaranya? Setelah ju'ilat liyal ardu masjidan matahura, ayyuma rajulan adrakat as-salah falyusalli. Disebutkan salah satunya adalah utitu jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim, aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat yang jami', yang lengkap, luas tapi simpel. Simpel, ringkas kalimatnya. Seperti kalimat ini. Man mata ghairu musyrik. Siapa yang mati dalam keadaan tidak musyrik, dakhala al-jannah. Atau man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Ternyata maknanya sangat luas sekali. Tidak berbuat syirik otomatis harus bertauhid. Orang yang bertauhid otomatis harus beribadah pada Allah. Orang yang beribadah pada Allah otomatis harus ngikut Rasulullah ila akhirih. kaqaulika man tawadda'a sahhat salatuh. Sama dengan ucapanmu, siapa yang berwudu maka sah salatnya. Siapa yang berwudu maka sah salatnya. Bagaimana kalau salatnya enggak ada rukunya? Ya tentunya yang kami maksud salat beneran, salat yang ada rukunya dan sujudnya yang lengkap, dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Aima asair asyurut, tentunya dengan segala syarat-syarat yang lainnya. Untuk menyatakan saja kalau yang tidak wudu enggak sah. Dalam keadaan dia tidak tahir, muhdits, tidak sah. Allah Subhanahu wa taala la yaqbal Allah salata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda. Allah enggak akan menerima salat salah seorang kalian yang berhadats kalau dia tidak mau berwudu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatawadda, hingga dia mau berwudu. Berarti siapa yang berwudu sah salatnya. Kalimat benar apa kalimat salah? Kalimat benar. Siapa yang berwudu sah salatnya. Yang enggak berwudu dalam keadaan muhdits tidak sah salatnya. Tentunya dengan syarat-syarat salat yang lengkap. Karena yang kita maksudkan dengan salat adalah salat yang sempurna, salat yang ada rukun-rukunnya. Fal murad man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajib al-iman bihi ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili intaha. Yang dimaksud dengan ucapan hadis adalah siapa yang mati dalam keadaan dia mukmin, beriman dengan seluruh apa yang wajib diimaninya, ijmal pada apa yang harus diimani secara mujmal, dan rinci pada apa yang harus diyakini secara rinci, maka itu yang masuk surga. Apa makna ijmalan fi ijmali wa tafsilan fi tafsili? Ini mengimani apa yang wajib diimani. Sedangkan apa-apa yang wajib diimani ada dua jenis. Ada yang mujmal, ada yang tafsil. Maka diimani secara mujmal kalau memang disebutkan secara mujmal. Dan diimani secara rinci kalau memang diberitakan secara rinci. Seperti barakallahu fikum beberapa perkara-perkara yang sifatnya ghaib, tentang hari kiamat, tentang hisab, tentang jannah, tentang nar, ada yang dirincikan oleh Allah. Pohon-pohonnya, bidadari-bidadarinya, bagaimana sungai-sungainya, bagaimana keadaannya, bahkan sampai nyanyian bidadari disebutkan, semuanya rinci. Maka kita imani secara rinci. Ya. Tapi ketika disebutkan secara global, seperti tentang sifat-sifat Allah SWT, ya, maka kita imani secara global. Ya. Kami beriman bahwa Allah berbicara. Titik. Ya. Loh, rinciannya, kayak pabrik jaranya, seperti apa, suaranya bagaimana, dan sebagainya, jangan dirincikan. Karena gak dikhabarkan. Apa yang gak dikhabarkan? Secara rinci, jangan kamu bicarakan secara rinci. Yang diberitakan Allah berbicara. Titik. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Kayak apanya? Rinciannya? Wallahu ta'ala a'lam. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan mengimani semua yang wajib diimani secara global, yang memang diterangkan secara global, dan diimani secara rinci apa yang diterangkan secara rinci, maka dia adalah ahlul jannah. Maka dia akan masuk dalam jannah. Intaha. Wallahu ta'ala a'lam. Bersawab. Udah ke soal? Nah. Kita yang menghukumnya atau urusan di akhirat? Kalau di akhirat sebutkan oleh Nabi SAW, al-a'malu bil-khawatim. Sebutkan dalam Ashabus Sunan, dalam Masanid, bahkan dalam Sahih Bukhari, Muslim. Disebutkan wa al-a'malu bil-khawatim. Dan itu difarada bihi. Salah satu dari Bukhari atau Muslim. Tapi riwayat awalnya sama Bukhari dan Muslim. Yang satu ada tambahan kalimat al-a'malu bil-khawatim, bahwa amalan tergantung akhirnya. Walaupun dia beramal dengan amalan baik, amalan ahli jannah, sampai mendekati matinya, ternyata berubah, beramal dengan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Sebaliknya kalau selama ini dia beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat, dosa, segala macam, bahkan kufur, tapi ketika hampir mati dia berubah, beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Al-a'malu bil-khawatim. Dan ini diucapkan oleh Nabi SAW setelah mengisahkan tentang seseorang yang dalam perang, dalam jihad, sangat semangatnya. Tidak melihat furjatan, tidak melihat ada celah, dia masuki. Tidak melihat ada musuh di hadapannya, dia sikat. Yang jelas, semua kagum. Sampai ada orang yang berkata, di dekat Nabi SAW, wallah pada hari ini enggak ada orang yang mendapatkan pahala sebesar dia. Pahalanya paling hebat, paling semangat, paling banyak membunuh musuh. Kata Nabi, huwa min ahlin nar. Dia penduduk neraka. Kaget para sahabat. Dan ada orang yang berkata di kalangan para sahabat, ana sahibuhu. Aku yang akan menemaninya. Karena mereka cerdas para sahabat. Kalau dia dikatakan ahli nar pasti ada sebab. Pasti ada amalan yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka maknanya ana sahibuhu, aku akan berperang di dekat dia terus untuk ngawasi. Kenapa? Maka dia berperang di dekat orang tadi sampai ketika orang itu terluka parah, dia letakkan pedangnya secara terbalik, gagangnya dia letakkan di bumi, dan mata pedang yang tajamnya diletakkan di dadanya, dan dia rebahkan dirinya di atas pedangnya, bunuh diri. Maka dia berlari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ashhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Apa yang terjadi kata Nabi? Sungguh dia telah membunuh dirinya sendiri. Ini barakallahu fikum, bukti kalau ada seorang yang dalam keadaan beramal dengan amalan ahli jannah, yaitu jihad fisabilillah, ternyata di akhirnya beramalan dengan amal yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka Nabi menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Barakallahu fikum. Ada lagi mujahidin, dan bukan mujahidin sembarang mujahidin, mujahidin di zaman Rasul. Sehebat-hebat mujahidin lah. Tetapi Nabi menyatakan di kalangan kalian ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka jahannam. Di antara kalian ini. Maka mereka berperang lebih semangat. Kenapa? Mereka ingin syahid, mudah-mudahan bukan saya. Mudah-mudahan yang dimaksud oleh Nabi bukan saya. Ternyata sebagian mereka separuh syahid. Terjadi perang berikutnya. Syahid lagi sebagian. Terjadi perang berikutnya sebagian saya. Sampai tinggal sedikit. Rasulullah wafat dalam keadaan orang yang dikatakan di antara kalian ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka jahannam, tinggal dua sisanya. Abu Hurairah dan Rajjal. Namanya Rajjal. Maka Abu Hurairah sangat ketakutan. Ini kalau enggak saya, dia. Karena semua yang meninggal dipersaksikan oleh Nabi bahwa dia syahid. Dan tinggal dua. Rasulullah wafat, tinggal dua. Tetapi ketika muncul Musailamah Al-Kadzab, sungguh-sungguh muncul di akhir-akhir, sudah muncul, bahkan Nabi masih hidup sudah muncul, Musailamah Al-Kadzab, tapi Rasulullah wafat, Musailamah tambah berani. Maka diutus oleh Khalifah, utusan untuk memperingatkan mereka untuk bertobat kepada Allah, kalau tidak kita perang. Yang diutus adalah Raja. Berangkat ke sana, dan tidak kembali lagi. Ikut bersama Musailamah Al-Kadzab, murtad. Maka kata Abu Hurairah, alhamdulillah, Allah SWT menunjukkan, aku sudah khawatir, karena antara yang disebut gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka, tinggal aku dengan dia. Ternyata Allah takdirkan dia yang mendapatkan, na'udzubillah, takdir yang buruk, mendapatkan kejelekan, yaitu murtad bersama Musailamah Al-Kadzab. Ini semua menunjukkan apa? Al-a'malu bil-khawatim. Amalan itu tergantung akhir hidupnya. Tergantung khotimahnya. Husnul khotimah atau su'al khotimah. Akhir yang baik atau akhir yang jelek. Barakallahu fikum. Pertanyaan? Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.